menghentikan kita. Thank you. kesepian medok janji. Sabenino anane mengkalam dosa saya suwe buatan tekan. Cukup teman terganggu berjuang. Tresnoku saiki pun kadung hilang. Thank you. Aku takkan pernah. pucat tresno sekampang iku. Apa kowe wis lali marang sumpah sing go sanggupi janji sing biye jarene mbok tepat. sing bisa kenyuang kan mas aku percaya kau era gampang kena kuda peparengan cukup hati ojo ngasihnya warani yang mengsici yang menggowe tekan mati. Wis tak pasrah ikabe karo Gusti utani sore sing dadi saksi nalika kabeh iki tak lakoni ikhlas ati muka Gusti maringi dalan sing tak pini dadi siji tekan tuwa sesandingan ojo mu iso ninggalke kenangan arepo mengko nyawa iki wis ilang salah siji ra bakal ono sing bisa ganteni. Pandong aku tekan tuwa nganti sing bisa kenyo kang mas aku percaya kowe ra gampang kena kuda peparengan joko ati ojo ngasih warani yo mung siji yo mung kowe tekan mati dadi siji tekan tuwa sesandingan ojo mung iso ninggalke kenangan arepo mengko nyawa iki wis ilang salah siji ra bakal ono sing bisa ganteni seko aku karo kowe iso dadi awak dhewe matur suwun mas ngancani selama iki temoke kape pakyaku sing tak karepke karo kowe kang wis dadi takdire karo kowe kape wis dadi takdire. DJ TikTok Bebek. Oh. di TikTok Bebek. Thank you.